tiada berbeda. Namun kenangan panjang jalanmu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau perlu diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam tadi. Kini telah berdua, dirimu pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan engkau peluk diriku mesra. Kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku. Thank you, Junia.